Maka tariqah kama dzakarna fil awal tariqah sufiyah au kana tariqah dawi ataupun tariqah ini adalah tariqah dawi. Yaitu metode-metode dakwah seperti metodenya kaum muslimin ataupun metode dakwahnya jamaah Islamiyah atau metode dakwahnya jamaah jihadiyah atau kana hizbiyah atau siasiyah kira akhir ataupun hizbiyah atau sia-sia. Ini tariqah dalam berpolitik dan seterusnya. Ajarkan kepada hal-hal tersebut itu adalah ajaran-ajaran jahiliyah. Ini kita memang meninggalkan itu semua sebagai prinsip dalam kita beragama dan sebagai bentuk qiraat terhadap perkara yang tidak syar'i tersebut. Ibrahimah anak Allah yaumah ia untuk melepaskan daripada tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mana itu ya. Kita sampaikan terang-terang dan sampaikan kepada mereka bahwa kita berlepas diri dari acara-acara tersebut, tidak ikut-ikutan. Maka ajarkan kepada perkara-perkara penggolongan, pengelompokan yang dengan itu seseorang menjadikan sebagai landasan wala wal dara, loyalitas dan antipati, maka itu semua adalah ajakan-ajakan jahiliyah. Dan Allah musta'an wa alaihi tuklah. Hari ini sampai pada taraf yang sangat besar sekali kerusakan dalam satu rumah, ya, hanya beda pilihan itu bisa menjadi congkrah. Tidak hanya congkrah, sampai pisah. Bayangkan, yang satu 01, yang dua 02. Jadi apa? Nah, akhirnya jadi pisah. Cepat. Wallahu musta'an. Itu nanti kita menang bagaimana? Yang menang pilihannya nomor 2 misalnya suaminya. Suaminya ditanya, kamu dapat apa dari kemenangan ini? Selain kamu dapat jabatan berstatus baru sebagai muda, ya. Sang istri berstatus sebagai janda. Gara-gara perkara yang seperti ini. Wallahu musta'an. Terjadi. Seperti ini terjadi. Allah berusaha. Jadi ini musibah. Baik, sia-sia ila akhir dan seterusnya. Ini sia-sia ini dimana segera contoh saja dalam perkara perpolitikan. Apa yang mereka sebutkan ini hanya sekedar Islamnya kita berbeda pendapat, itu hanya teori bisa, tidak bisa, itu akan mempengaruhi daripada sikap dan sebagainya. Jadi itu tak bukti. Sedangkan hal tersebut kemudian masih tetap dipertahankan. Karena memang tidak ada jalan bagaimana untuk bisa menentukan sebagai seorang pemimpin Islam kecuali dengan jalan-jalan seperti itu. Maka mungkin maksudnya dengan voting. Voting yang tidak mau harus dengan pemilu. Tidak ada jalan yang lain. Berbeda di saat yang dilakukan adalah apa yang telah ditutupkan oleh Allah SWT, Ahlul Hali wal Akhdi, dari kalangan para ulama muqtinin, muqtatin, muslihin, para ulama yang memang berkapasitas. Di dalam Islam, satu orang bisa berbanding dengan seluruh manusia di dalam Islam. Satu orang yang baik, mulia, takwa itu bisa berbanding dengan jutaan manusia. Satu orang. Sedangkan di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara orang bertakwa dengan orang yang maksiat. Orang yang paling kejam, tidak ada bedanya, semua mendapat satu suara. Tolong berusaha. Sehingga ajakan-ajakan itu semua yang kita tinggalkan. Jangan ikut-ikutan dalam pesta-pesta yang demikian. Tolong kita akan disuara. Kali-kali itu juga sebetulnya bisa diperanakan. Tidak boleh kan? Seperti itu. Allah berusaha. Fa'inna hadha kullahu kana 'inda ahli al-jahiliyah. Maka ini semua ada di sisi ahli al-jahiliyah. Fajaa Allah jalla wa'ala di Islam. Maka Allah datangkan dengan Islam. Wa atala kulla isya'in jahiliyah. Kulla isya'in jahiliyah. Illa maka nafi'i ismul muslimi wa muslimi. Jadi hal-hal tersebut ada di masa jahiliyah. Semuanya. Di mana kemudian Allah datangkan Islam. Dan Allah SWT gugurkan seluruh daripada penisbatan-penisbatan jahiliyah. Ajakan-ajakan jahiliyah. Kecuali yang ada padanya sebutan Islam, muslimin, mukminin, jadi penisbatan kepada Islam, kepada iman, ini yang diperbolehkan. Ajakan kepada keislaman, ajakan kepada keimanan. Nisbat, bisa menisbatkan diri-diri kita, maka nisbatlah kepada nisbatan Islam. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan adanya penisbatan-penisbatan sebagai miza atau tamayyuz. Nanti akan disebutkan soal. Di saat kondisi-kondisi tertentu memang dibutuhkan untuk menjadi pembeda, maka di saat itulah persyaratan. Idza tabayyana dzalik fa innahu, kalau ini sudah jelas, maka kita katakan inna hadhihi al-haditha fi hadhihi ummah bi anwa'iha sawa'an akana fi nasabin aw qabilatin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa inna ahwal fiha thalathah. Kalau ini semua sudah dipahami, maka kami katakan sesungguhnya penamaan-penamaan yang baru ini yang terjadi pada umat ini dengan berbagai macam ragamnya, apakah terkait dengan nasab ataukah terkait dengan kabilah ataukah kepada negeri ataukah kepada jinsiyah ataukah madhab, ataukah tarifah, fa'inna ahwal iha talata. Maka keadaan itu ada tiga. Kondisinya ada tiga. Al-hal ula, keadaan yang pertama, antakuna mabduha. Ini keadaan yang pertama. Jadi terpuji. Wal-hal faniyah, dan keadaan kedua, antakun madhuma, tercela. Wal-hal falita, antakun mubaha. Dan keadaan yang ketiga ini terbolehkan ubah, ya. Jadi dibolehkan, diizinkan oleh saya. Kemudian beliau menjelaskan tentang keadaan yang pertama, nisbat-nisbat terkait dengan itu semua yang mampuha, bahkan ini diuji. Amal hal ula wayang taku nama duha bahia idakan atid tasmiyah minat tasmiyah tilnati tamanya jal muslimi infima nuskofil kita dua sunnah ala husni. Yang pertama adalah penisbatan yang terpuji. Apabila penamaan-penamaan tersebut termasuk daripada penamaan-penamaan yang dengannya kaum muslimi terbedakan, jadi dengan itu muslimin kenal dengan sesuatu yang terdapat nasnya di dalam Alkitab dan As-Sunnah akan kebagusannya, wa'ala tibari, dan akan teranggapnya. Allah Jalla wa'ala sama'al muslimin bismil Islam wa iman. Dimana Allah Jalla wa'ala menyebut muslimin dengan sebutan Islam dan iman. Wakadzalika wasfin matalan al-muttaqin ma'an nafiha tasbih. Demikian pula sifat, bahkan sebutan muslimi, mukmini, maka juga berlaku padanya adalah sifat. Contoh al-muttaqin, penyebutan muttaqin, orang-orang bertakwa. Dimana di situ terdapat tazkiyah, tetapi itu adalah sebutan yang syar'i, yang ma'ruf, ada di dalam Al-Qur'an. Kadzalika wasfun bil abrar, demikian pula persifatan dengan al-abrar. Ma'na fiha tazkiyah, ini juga al-abrar, orang-orang yang baik. Ini terdapat padanya tazkiyah, orang mudari. Dan yang semisalnya, misalnya contoh ya ulul albab, ya ulul absar, inna fi dzalika laayat li ulil albab, ulil albab, ulul absar, ulul absar. Fa hadhihi tasmiyah ya min qabilil awsaf ismil muslim wa ismil mu'min. Wa kullu muslim ladaihi taqwa bihasabi. Wa kullu mu'min taqwa wa bir bihasabi. Maka ini penamaan-penamaan min hiya min qabilil awsaf ismil muslim, yaitu yang selaras dengan sifat-sifat sebutan daripada muslim dan sebutan mukmin. Setiap muslim ada padanya takwa sesuai dengan kondisinya. Setiap mukmin terdapat padanya takwa dan terdapat padanya bir, kebaikan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka yang seperti ini tentunya diperbolehkan. Mukmin tentu dia disebut apa, misalnya tapi bertakwa sesuai dengan kondisi ketakwaannya, dia mukmin. Meskipun itu kalimat al-mukmin at-taqi, di situ ada semisal tazkiyah, tetapi penyebutan tersebut dari satu sisi syar'i, karena penyebutannya adalah penyebutan yang ada dalam Al-Quran disebut mutaqin. Maka ketakwaan yang ada pada dirinya ya tentunya sesuai dengan kapasitas dia. Maka dalika maja'a bil wasf kaluzumi sunnah wal jama'ah, demikian pula persifatan yang terdapat dalilnya di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, kaluzumi sunnah wal jama'ah, seperti berpegang teguh dengan sunnah wal jama'ah, maka ini sebutannya ahlu sunnah wal jama'ah. Wa min ahli sunnah, boleh menyebutkan seperti ini. Wasfasmu sunnah wasmu jama'ah hadhi min asma'ah ja'atil ahadi wa ahluha fil Qur'an. Maka sebutan sunnah, sebutan jama'ah ini termasuk pada nama-nama, sebutan-sebutan yang terdapat di dalam hadis-hadis dan asalnya di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, yaitu di Al-Quran dan sunnah. Wa tafarraqu, yaitu ya'tasimu bil jama'ah. Jangan kalian terai-terai, bersambulah kali. Sebutan ahlu sunnati wa jama'ah ini bukan yang syar'i. Jadulah hadis terdapat di dalam hadis-hadis, asalnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis nanti akan disebut al-Syi. Walihada yusamma khasab ahlul islam, atau walihada yusamma khasotun, walihada yusamma khasotan ahlul islam ahlu sunnati wa jama'ah. Dan karena inilah disebut secara khusus ya, ahli Islam itu disebut secara khusus sebagai ahli sunnati wal jamaah. Disebut secara khusus. Li'annahum lazamu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lazamu jamaah. Karena mereka iltizam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan al-jama'ah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wallazi adina bihadhihi tasmiyah. Dan nabilah yang memberikan izin penamaan ini. Jadi penamaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan qaulihi fi haditsil iftirah, dengan sabda beliau dalam haditsul iftirah, yakni hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Qalu man hum? Qala dia jamaah. Ini di saat beliau bercerita tentang bahwasannya umat akan berpecah menjadi 73 kelompok. Sebelumnya beliau bercerita tentang kelompok-kelompok atau umat-umat sebelum kita. Mereka juga berpecah. Dan umat ini bahkan perpecahannya lebih banyak, 73 kelompok. Semuanya final, ya, ini mutawa'at bina, terancam dengan neraka. Kecuali satu. Yang satu ini siapa? Manhu. Qal hiya jamaah. Maka Rasul menyatakan al-jamaah. Mani, yakni al-firqatul najiyah. Siapakah dia itu? Kenapa disebut firqah? Karena memang di dalam hadis iftaraqatil ummah. Ini sebutannya adalah firqah. Iftaraqatil ummah. Bila salat wasal bayi, umat ini akan berpecah menjadi firqah-firqah. Jumlahnya 73 berfirqah-firqah. Hanya saja bedanya untuk al-firqatul najiyah ini, ya, bedanya untuk al-firqatul najiyah ini, kelompok yang selamat ini adalah kelompok yang dia pendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kelompok ini tidak ada yang mendirikan, pendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menyatakan ini dia jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jemaah al-firqatul najiyah, sehingga disebut al-jemaah dia jemaah. Dan dalam riwayat yang lain, waktu riwayat itu khurafat, ia makan alamit limaan alaih jauh ashabi, adalah siapa saja yang berada di atas misal diriku dan para sahabat-sahabatku berada padanya pada hari ini. Itulah al-jamaah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari sisi ini yang membedakan daripada firqah-firqah yang ada selain ahlu sunnah, ya. Kalau ahlu sunnah siapa? Pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pendirinya? Rasulullah kalau ditanya pendirinya. Pemimpinnya Rasul, pendirinya di Rasul. Dan nanti di akhirat berada di bawah pendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau firqah-firqah yang ada, ya firqah apa saja coba sebutkan, ada pendirinya masing-masing. Ya kan? Ahlu sunnah siapa pendirinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang menyebut diri sebagai salafiyun, salafiyun siapa pemimpinnya? Ya, siapa? Bisa dibahas. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Robi? Bukan. Kapan kita mengangkat Syekh Robi sebagai pemimpin? Mereka adalah ulama. Mereka adalah ulama yang menjadi rujukan dalam kita menjalankan Islam. Bukan sebagai pemimpin dalam artian yang tadi disebut atau pendiri. Ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW sebagai pendiri. Khawarij ada sendiri, ya, tokoh-tokohnya. Jika bekalnya sudah ada di zaman Rasul, Dhul Qa'isyirah. Mu'tazilah, Wasil bin Atha' al-Ghazal. Jamiah, Jamiah bin Sofwan. Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Dan seterusnya. Al-Muhim mereka dinisbatkan kepada nama tokoh-tokohnya. Katakan di Quran Muslimi, ada pendirinya Hasan al-Banna. Disebut Tahrir. Siapa? Al-Yudin Al An-Nabhani. An-Nabhani. Ya, Akhidin Al-Nabhani. Ramani Mesir. Allah Mustahil. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain. kalau di Indonesia ini NII misalnya, pendirinya SMK sekarang masih Marijan atau Sumedio. Allah Mustahil. Ada pula JAD, Jamaah Terulah Bahasir, gitu kan. Ada lagi siapa? Ini apa aja? MTA, enggak ada pendirinya. Berbeda dengan Salafi siapa juga Salafi itu. Mustahil. Memang ini bukan sesuatu yang didirikan dari semenjak zaman dahulu kan, ya. Terus berkesinambungan. Mengajarkan kepada umat tentang Islam sahih, Islam yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammad Islam yang benar. Bukan dasarkan sesuatu yang diadakan, dibuat sebagai bentuk organisasi ataupun yang semisal itu. Ya. Kemudian mengajak kepada hal tersebut. Kalau nanti ada organisasi yang namanya Salafi, ya sama saja itu adalah firqah. Ya. Kalau ada organisasi namanya Salafi, harokan namanya Salafi, yaitu firqah juga. Yang dimaksudkan dengan Salafi atau Salafiyun adalah orang pengikut Salaf, bukan organisasi tertentu. Ada tak ini istilah hasmi, harokah, apa itu? Itu yang disebut kepada Salafi. Itu adalah bukan sesuatu yang dimaukan daripada nisbat Salafi. Nisbat ini berlaku bagi siapa saja yang menjalankan al-Islam sahih, Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafi ini. Apa seandainya dia tidak menyebut dirinya Salafi? Kalau dia berada di atas pemahaman ini, maka dia Salafi. Sya'a'amari, baik mau atau tidak disebut Salafi, ya dia tetap Salafi. Karena Salafi artinya adalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah difahami Salafi ini. Dia disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia mengatakan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia beragama dengan cara Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitu. Ini adalah manhaj. Ini adalah manhaj. Itulah yang disebut dengan Al-Qur'anul Najiyah. Karena Rasulullah menyatakan, dia mengatakan ala mithima'an alaihi liyaw wasabi. Jadi dia ini siapa saja yang dia berada pada semisal apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini, itulah yang selamat. Siapapun dia, sehingga tidak kemudian artinya berebut nama dengan istilah saya salami kamu bukan salami. Tidak, kita cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk diri kita. Sedangkan Salafi itu bukan sekedar klaim, tetapi itu adalah satu predikat di sisi Allah SWT. Seorang berada di atas manhaj Salaf, dia berhak untuk menyandang gelar Salafi. Dan Salafi ini juga kita sebut manhaj, kenapa? Karena bukan berarti orang yang di atas Salaf, manhaj Salaf kemudian tidak pernah berbuat salah, bukan, ya. Tidak. Ini adalah keyakinan di mana seseorang cara beragama adalah seperti itu, meskipun dia berjalan di atas, terkadang terjatuh ke dalam dosa, terkadang terjatuh ke dalam kesalahan, tapi manhajnya salah. Dia tahu ini apa yang dia lakukan dosa dan dia bertobat kepada Allah. Ya, dia meyakini apa yang dia terjatuh padanya adalah sebagai kesalahan, sebagai dosa. Berbeda dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka menjalankan perkara-perkara yang kesalahan, tetapi dia meyakini sebagai kebaikan. Ya, mereka berjalan di atas satu metode, satu manhaj, satu jalan yang batil, jalan yang menyimpang, jalan yang sesat dalam keadaan mereka abud, ya, beribadah kepada Allah di jalan tersebut. Ini beda. Jihadi, mereka menjalankan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama dalam keadaan mereka meyakini itu adalah ibadah. Intihar misalnya, bom bunuh diri sebagai ibadah, yang mati diyakini syahid. Lalu bagaimana bisa berpikir sampai pada taraf yang sangat rendah seperti ini? Seseorang meninggal dunia dengan cara bunuh diri, ya, minum baygon atau yang jenisnya, kemudian mati dianggap syahid. Bagaimana? Sampai pada taraf ini. Takut diinterogasi, minum apa? HCL. HCL itu kan sempal itu ya. Kalau apa? Dikira kabar dari perang itu. Itu satu kasus-kasus yang lain banyak sekali seperti meledakkan badannya. Maka beda orang yang itu dia melakukan sesuatu mukhalafah syariah sebagai ibadah. Sedangkan ahlu sunnah kalau dia terjatuh dalam satu kekeliruan, satu dosa, dia menyatakan sebagai kesalahan. Mungkin ada dari kalangan ahlu sunnah yang melakukan dosa, ya jelas namanya manusia, berbagai macam perbuatan-perbuatan kesalahan, dosa ini, dosa itu, tetapi dia menyatakan sebagai dosa. Dan juga Rasulullah SAW kan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-nabiyyin al-ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dengan dan sunnah khulafa'ur rasyidun yang mendapatkan bimbingan setelahku. Ini semua adalah makna-makna yang terkandung padanya makna ahlus sunnah wal jamaah. Wa li hadza wa dzalika a'immatus salaf wa ahlul hadis aqamu hadzal itham muqama asma al-muhtafah falamma tafarraqatil asma wa ta'ajjada raji'u ila ismi alladhi yumayyiz ahla al-islam al-mutamassikin bil amr al-awwal amma 'adahum li annahu bayna al-qayd. Dan karenanya a'immatus salaf ahlul hadis mereka menegakkan sebutan-sebutan ini ya sebagai sebutan-sebutan yang baru, perkara yang baru, sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya. Kalau ada kalimat ahlus sunnah wal jamaah pada masa salaf sudah adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan, ya tentunya ini perkara yang aneh. Kenapa? Tidak dibutuhkan sama sekali, di situ belum terjadi perbedaan. Di masa Rasulullah SAW kenapa tidak menyebut ahlus sunnah wal jamaah? Ya memang tidak dibutuhkan itu kalimat itu, ya tidak dibutuhkan sama sekali. Belum ada perbedaan di masa tersebut. Adapun di saat terjadi, ya, tafarraqatil asma, berbagai macam nama-nama sudah muncul, semuanya muslimin. Tetapi di sini berbagai macam nama-nama di sini adalah nama-nama yang menyimpang. Terjadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, tafarraqatil ummah, ya, umat berpecah belah, muncul berbagai macam nama-nama. Sedangkan mereka kalau kita hanya sekedar menyebut diri kita muslimin, dan memang mereka kafirin, mereka muslimin juga. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Nah, disitulah dibutuhkan. Roja'u ila ismi lati yumayis ala islam al-mutama sukin bil amr al-awwal amma adabu. Kembali kepada sebutan yang bisa membedakan antara ahli islam yang mutama sukin, pemeluk islam yang mereka benar-benar berpegang teguh bil amr al-awwal dengan perkara yang pertama amma adabu dari yang selain mereka, untuk membedakan dengan yang selain mereka. Di'annahum baina amrayn, karena mereka berada dalam posisi dua keadaan, ya. Di antara dua keadaan ini. Imma am yasliku ismal islam an ashabil ahwa al-muhdatsah. Keadaan pertama, mereka membuang sebutan Islam dari ashabul ahwa, dari para pengikut hawa nafsu yang menyebut namanya dengan nama-nama yang baru tadi. Wa hadza laysa sahih. Di mana ini tidak benar. Kenapa kalian kamu muslimun? Karena mereka muslimin. Kita harus bagaimana ini sekarang? Untuk membedakan. Kalau kita tetap muslimin, kita muslimin, kita muslimin, dari mana mereka siapa? Kalau kita tadi juga. Nah mereka mau kita katakan mereka telah keluar dari Islam, kita tidak bisa mengucapkan itu. Karena kita meyakini mereka juga muslimin. Ya, Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin, ya, Jamaah Qulub Daulah, bahkan kita katakan mereka muslimin. Jangan aku tabligh. Mereka muslimin semuanya. Mereka adalah muslimin masih. kuah imannya masih ada di antara kita dengan mereka. Dari sisi masih adanya keimanan di antara mereka. Bahkan Khawarij sekalipun, muslimin mereka. Khawarij, muslimin. Di saat Ali bin Abi Thalib membantai mereka, setelah itu disolati. Karena mereka dibantai dalam artian diperangi sebagai buhor, bukan sebagai orang kafir. Di saat Ali ditanya apakah mereka itu kafir, Ali mengatakan minal kufur, para kufur itu kafir justru lalu. Tetapi mereka dan di bawah bimbingan sehingga terjadi apa yang terjadi. Hatta para pelaku bunuh diri, kita tidak mengkafirkan mereka. Tidak, mereka masih muslimin. Allah menustah. Tayyib. Wa imma an yasifu man kana ala islam awal bismin yukhassu nabihi wa yakul mansus alaihi fil adillah. Ini keadaan yang pertama, dia dibuang nama atau sebutan Islam dari mereka yang menyimpang-menyimpangkan dari ini tidak benar dan tidak boleh, kan? Atau keadaan yang kedua, antia sifu maka nahal Islam awal untuk mensifati orang-orang berada di atas Islam yang pertama, jadi orang-orang yang pertama sifun bismin dengan satu sebutan yukhosu nabi yang mereka dikhususkan dengan itu, sebutan yang terkhususkan untuk mereka. Jadi sebutannya dari Rasulullah SAW tadi wa yakul mansusun alaihi fil adillah, yang terdapat nasnya di dalam dalil-dalil pada yang tursaiga, dan inilah yang diperbolehkan. Sehingga perbedaan kita dengan mereka, penyebutan-penyebutan untuk kita ini adalah sesuatu yang syar'i, yang terdapat nasnya. Kalaupun kita menyebut sebagai salafi, maka Rasulullah SAW sudah pernah menyatakan kalimat salaf tersebut di saat Rasul bersabda kepada putri beliau Fatimah, ya Fatimah, inna khaira salaf anti ana lagi. Inna khaira salaf ana lagi. Baik-baik salaf bagimu adalah. Itu ucapan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Dan sebutan salaf dan penisbatan salafi itu sudah terdapat di dalam kitab-kitabnya para ulama, bahkan di dalam Syara'an Nubala yang ditulis oleh Al-Dhahabi dalam beberapa biografi. Beliau menyebutkan fulan imam sabat siqah muttin salafiyin, yang antara sebutannya adalah salafi. وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى مثلا أهل السنة والجماعة أو قد قال أهل الحديث. Dan ini merupakan ijma di antara mereka bahwasannya man kana ala amri al-awwal, orang yang berada di atas perkara yang pertama, yaitu di atas pemahaman salaf, fainahu yusamma matalan ahlus sunnati wal jamaah, maka diberi nama misalnya ahlus sunnati wal jamaah, sesuatu yang ma'ruf, sepakat dia akan hal tersebut kebolehannya. Au qad qala ahlul hadis, atau juga bisa dikatakan ahlul hadis, karena hal tersebut yang membedakan nantinya. Dan mereka pada masa-masa dulu, ya, pada masa-masa Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan sebagainya, yang paling mereka benci dan mereka musuh adalah ahlul hadis. Sebutan ahlul hadis ini yang paling mereka selanya betul-betul benci. Kalau sekarang mereka benci dengan kalimat salafi, kalau pada masa itu ahlul hadis itu yang mereka istilahkan ahlul hadis itu orang yang saklek ekstrim dan orang-orang yang aku, orang-orang yang tekstual, itu sebutan mereka. Disebut dengan berbagai macam sebutan ahlul hadis pada masa tersebut. Maka Imam Ahmad mengatakan kalau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya buat jamaah itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Illam yakun ahlul hadis fala adri manhu. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa. Padahal ahlul hadis pada saat itu oleh ashabul ahwa dicampaki, direndahkan, dihinakan dengan berbagai macam sebutan. Disebut dengan hasyawiyah, Asyawiyah. Kenapa? Karena ahli hadis kebiasaan mereka ya belajar seperti ini, mencatat kemudian ditulis catatan-catatan pinggir di sini, ya di pinggir di sini catatan-catatan mereka. Jadi bahwa kita begini kemudian belajar dalam majlis tahdits di dalam mereka, ya, majlis tahdits, kemudian mereka mencatatnya, kadang memberikan catatan-catatan pinggir. Itu namanya hasyiah. Catatan pinggir itu namanya apa? Nah, karena mereka itu suka seperti itu sampai disebut ya sebagai hasyawiyah. Orang-orang yang suka memberikan catatan-catatan pinggir. Itu maksudnya alun hadis. Dan yang berikut demikian adalah ashabul ahwa. Ada pula yang menyebutnya baghir, orang-orang yang keras, kaku. Tais, seperti kambing. Ya, sebutan begitu, mereka menyebutnya. Kalau hadis dikatakan orang-orang yang seperti kambing, tidak tahu arah kemana, pokoknya ikut saja sama tokohnya. Maksudnya adalah para imam, sahabat hadis. Sedangkan mereka memuji diri mereka sebagai ya, orang-orang yang ahlul akal. Sama seperti orang-orang sekarang ini. Kita disebut dengan berbagai macam sebutan-sebutan. Sedangkan mereka menyebut diri mereka sebagai mufakir. Mufakir. Mufakir, mufakir. Dan yang semisal kalimat-kalimat yang tujuannya untuk mengangkat derajat mereka sendiri, tapi pada hakikatnya justru itu merendahkan diri-diri mereka. Dan kita cukup bangga dengan sebutan ahli hadis. Alhamdulillah. Kalaupun sekarang tidak mau dengan sebutan ahli hadis, dan sunnah ya hadis, karena sunnah jadi hadis lah. Ya. Sunnah meskipun ya sunnah di sini yang dimaksudkan adalah sunnahnya Rasulullah SAW, maka ahli hadis jadi ahli sunnah. Kalau juga mengatakan ahli abad, atau dikatakan ahlul abad atau adba'us salaf. Adba'us salaf itu kalimat yang sepadan dengannya adalah salafi. Salafi sama dengan artinya adba'us salaf, pengikut salaf. Wanahudha. Maka sebutan-sebutan itu semua adalah sebutan yang syar'i. Hadihi kulluha fi ma'nan wahid. Ini semua fi ma'nan wahid. Ada orang seorang yang dia di saat apa ditunjukkan akan perkara seperti ini, bahwa sebutan-sebutan kalian dengan nama-nama kalian seperti ini membuat perpecahan di tengah umat, dan bahwasanya sebutan kalian tidak syar'i, maka dia marah dan mengatakan berarti kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu. Walau mustahil, dia mencontohkan perkara-perkara yang di luar daripada maudhu yang kita sebutkan. Masalah yang kita bahas ini adalah kalian mengatasnamakan diri. Sedangkan apa yang kamu contohkan, kita gak boleh mengatasnamakan diri kita sebagai misalnya ya dari negeri ini, dari kampung ini, itu kan juga sebutan. Tidak ada di dalam Al-Quran. Kita gak boleh mengatasnamakan diri kita bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia tidak ada di dalam Al-Quran. Itu semua berarti orang tidak paham terhadap apa yang kita bicarakan. Kita bicara tentang penamaan yang kalian disebutkan terhadap agar perkara yang kalian sebutkan ini. Karena menyebut diri kalian sebagai ini dalam rangka takut mengajak kepada agama Allah SWT, mengatasnamakan sesuatu yang sama sekali tidak berasal dari agama Allah, itu yang kita permasalahkan. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi maksud di sini kita sebutkan, kita selesaikan. Hadi kulluha fi ma'nan wahid. Ini semua maknanya sama, ahli hadis, ahlul athar, ya, ahlus sunnah, atba'us salaf, semuanya makna. Li'annaha tarji'u ila amr ila ma kanat 'alaihi jama'atul ula. Kenapa? Karena semuanya itu kembalinya kepada perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah yang pertama. Allatina sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala annaha najiyah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan nas bahwa itu adalah najiyah. Tetapi kalau kamu gunakan kalimat jamaah atau tabrik, mana coba di dalam nas hadis Nabi? Kamu gunakan nama RTA, mana coba dalam ini Nabi hadis Nabi? Kamu gunakan nama-nama sudah apapun namanya, apakah ada yang seperti itu? Top kemudian seandainya kemudian seseorang membuat nama, katakanlah salam sekali lagi, ya, tapi dia menjadikan hanya sebatas sekedar sebagai nama saja. Dalam satu organisasi dia mendaftar diri, nama organisasinya apa, Salafi misalnya, itu juga apa yang dimaukan. Karena yang dimaukan adalah untuk tanayus dalam kita beragama, bermanhaj. Ini loh cara beragama yang benar, bukan sekedar ini loh nama wadah kita Salafi, bukan itu maunya, sama sekali bukan itu. Allah berusaha. Sehingga kalau ada kemudian kelompok organisasi besar memiliki masa yang banyak, namanya adalah Hizbullah, itu di dalam Al-Quran ada disebutkan ulaika Hizbullah. Ya, apakah kemudian menjadi pembenar bahwa dirinya berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita lihat bagaimana prakteknya. Kita lihat bagaimana prakteknya. Apakah benar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala seperti namanya atau tidak? Di saat kemudian tidak sesuai, maka walaupun penamaan tersebut penamaan syar'i katakanlah ya, penamaannya, tetapi orang-orangnya tidak di atas syariat. Jadi Allah bagaimana misalnya Al-Syi'ah Allah Mustahil Bagi tasmiya ma'zur biha kama zakatullah. Adapun yang ini tadi ya, Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah, Ahlul Adab, Ahlul Salaf, ini adalah penamaan-penamaan yang diizinkan dengannya sebagaimana disebutkan kepada ini. Wallahu ta'ala al-biswa. Itu al-halatu ula yang masih ada taniyah dan talih pastinya. Allahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.